بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى آخر حياة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah telah gerakan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, majelis yang diburu oleh para malaikat. Para malaikat sayyarah dari langit Allah perintahkan turun ke bumi cari majelis ilmu dan majelis zikir. Duduk-duduk di situ dan dengarkan apa permohonan-permohonannya, aku akan kabulkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan niat yang baik Allah perkenankan doa-doa kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu diingat niat adalah amalul qalbi, amalan hati. Jangan satu niat datang ke tempat ini. Ibarat kita dari rumah mau menuju mall, lengkap, serba ada. Maka kalau dari rumah hanya niatnya beli garam, pulang kira-kira bawa apa? Garam. Tapi kalau niat kita, kebutuhan kita banyak dipersiapkan, maka insya Allah pulang dari mall banyak yang kita bawa. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan. Kita datang ke tempat ini, niat-niat yang baik, yang dipandang oleh Allah baik, hadirkan dalam hati kita. Niat bersilaturahim, niat membuang kebodohan, niat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, niat i'tikaf, niat berjamaah. Maka niat-niat yang baik, yang dipandang oleh Allah baik, hadirkan dalam hati. Sebab seluruh aktivitas tergantung dari amalan hati, yaitu niat. Semakin banyak dalam batin kita niat-niat yang baik, yang dipandang oleh Allah, maka semakin produktif hadir kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah terus gerakan hati kita, Allah kayakan hati kita dengan segala kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peran pembimbing dalam menumbuhkan keimanan. Kalau kita melihat ya kondisi umat yang mengaku Islam di lingkungan kita, atau kalau kita lihat di negara kita ya, konon kabarnya 80% penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Tapi kalau kita lihat sholat subuh misalnya, Kira-kira masjidnya gede berapa sab? Ada yang adannya si kakek udah batuk-batuk. Yang jadi imam itu, yang jadi makmum itu. Jamaahnya enggak ada. Kalau dilihat KTP, sensus KTP, karena di situ ada identitas agama Islam. Bisa 80% penduduk negeri ini adalah muslim karena KTP berangkat dari data KTP. Tapi dalam tindakan kehidupan sehari-hari bisa jauh dari nilai Islam. Bisa jadi tiap tahun pergi umroh, tapi korupsinya juga rajin. Rajin sholatnya, bisa jadi di satu sisi hitungan kita rajin sholatnya, tapi rajin di pasar ngutak-ngatik timbangannya. Bisa jadi KTP-nya Islam, pengakuannya Muslim. Kalau dinistakan agamanya, wah siap, bawa golok. Kalau orang Madura bawa apa? Bawa cerulit keluar. Karena ada yang menistakan agama, tapi sholat lima waktu gak merasa dinistakan oleh dirinya gak sholat. Nah, jamaah sekalian, fenomena realitas ini mari kita jawab dengan Al-Quran. Dalam surah atau surat Al-Hujurat ayat ke-14 Allah berfirman. Surat Al-Hujurat ayat ke-14 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Ini kita kisahkan sebab nuzul turunnya ayat ini. Di satu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, datanglah sekelompok orang-orang Baduy. Orang-orang Baduy itu orang Arab yang ada di desa, yang kurang disentuh dengan ilmu pengetahuan dan adab atau etika. Al-Quran menyebutnya A'rab. Setelah datang di hadapan Nabi, kelompok orang desa itu lalu mengatakan, amanna, kami beriman. Yang dimaksud iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diberikan wahyu oleh Allah. Qul, katakan wahai Nabi, lam tu'minu, kalian belum beriman. Jadi pengakuannya itu dinafikan, ditolak oleh siapa? Oleh Allah, wahyu yang segera turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam tu'minu, kalian tuh belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakan oleh kalian, aslamna, kami berserah diri. Kami tunduk kepada aturan agama. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sebab iman itu belum hadir, belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Dan apabila kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, alias aslamna, tunduk itu taat kepada Allah dan Rasulnya. La yalidkum min a'malikum syai'a. Maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala. dari amal-amal kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah yang pengampun dan penyayang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi datang sekelompok orang desa, ya, wong deso, ke hadapan Rasulullah SAW di Madinah. Nah, orang desa atau disebut kita badui itu kurang tersentuh oleh ilmu pengetahuan, kurang tersentuh oleh etika. Sebab dalam hadis-hadis yang lain pernah juga ada orang badui ini, orang Arab kampung ini datang ke masjid, di masjid, di pojokan masjid buang air kecil. Tapi masjid zaman dulu jangan dipikirkan seperti begini, ya, tempat sujudnya masih apa? Masih tanah. Jadi cari pojokan, padahal orang banyak di situ, langsung nyari pojokan, ya, langsung kencing di situ. Itu menunjukkan tidak disentuh dengan adab atau etika. Nah, di hadapan Nabi langsung, amanna, kami beriman. Maka Al-Quranul Karim wahyu ketika itu menolak keimanannya, tidak mengakui keimanan mereka. Ya. Lam tu'minu, kalian semua belum beriman. Akan tetapi ucapkanlah, kami berserah diri, kami tunduk. Kenapa tidak diakui keimanannya? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, sebab iman belum masuk ke dalam hati mereka. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang namanya wilayah iman, keyakinan, kepercayaan kepada Allah, Rasul, dan keimanan dalam rukun iman yang enam, wilayahnya bukan dalam pengetahuan, bukan di dalam pikiran, bukan menjadi objek pengetahuan, tapi iman itu keyakinan yang tumbuh dalam hati. Jadi kalau orang ngaku dalam KTP-nya Islam, KTP-nya Islam, mengaku Muslim, bisa jadi hanya pengakuan seperti A'rab ini. Padahal hatinya tidak ada keimanan. Imannya belum masuk dalam hati. Sebab kalau iman sudah masuk dalam hati, benar yakin kepada Allah, Allah tu Rabbul Alamin, Allah tu pencipta, pemelihara, jagat semesta, alam semesta, seluruh alam, pasti kita dengar nama Allah itu akan bergetar. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, orang misalnya terkagum-kagum dengan apa, presiden. Tiba-tiba presiden di hadapan kita, kira-kira gimana perasaan kita? Tenang-tenang saja atau ada getaran? Itu baru levelnya presiden. Orang kalau yakin kepada Allah, iman kepada Allah, Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu pencipta, pemelihara, pemilik seluruh jagat raya ini, seluruh alam. Hebatnya luar biasa, hebat luar biasa Allah. Kalau benar keyakinan itu ada dalam hati, bukan sebatas pengetahuan bahwa Allah itu ada, bukan sebatas pengetahuan Allah itu Rabbul Alamin, pasti kita akan terkesima, akan bergetar mendengar dan menyebut nama Allah. Maka Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa bergetar? Di dalam hatinya ada iman, ada keyakinan. Jadi jamaah sekalian, orang Arab yang ditolak keimanan tidak diakui mereka iman, hanya ngomong, hanya tahu. Ini seperti orang yang mengaku dirinya Muslim, KTP-nya Islam, KTP-nya Islam, tetapi dalam hatinya tidak terdapat keimanan. Jadi hanya tahu, hanya pengetahuan. Jadi wilayah keimanan yang semestinya di dalam hati hanya sebatas baru pengetahuan, tahu Allah itu Rabbul Alamin. Jadi wilayah keyakinan hanya sebatas knowledge, hanya sebatas ilmu pengetahuan. Maka kalau sebatas pengetahuan, Allah tu Rabbul Alamin, Allah tu Ar-Rahman, Allah tu Ar-Rahim, konsep tauhid yang 50 ya, dari wujud kidam bako hafal, dari mulai diniyah sampai sekarang hafal sifat-sifat Allah yang wajib dimiliki oleh Allah, hafal dikuasai konsep tentang keimanan, tentang akidah. Tapi kalau hanya sebatas pengetahuan, tidak tumbuh menjadi keyakinan dalam hati, maka tidak akan terjadi perubahan, tidak akan terjadi aslamna, tidak akan tunduk kepada Allah, kepada aturan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Atau jamaah sekalian, karena hati ini kolaba, bulak-balik, iman sekarang imannya tipis, ada pergaulan yang aneh-aneh, macam-macam ikut-ikutan, hilang lagi imannya. Pas ngaji imannya ada, kecil aja ya, datang ke rumah ada masalah, itu suaminya ditunjuk-tunjuk ya, ngomongnya gimana ya, binatang di nama-nama binatang disebut. Ciri ketika seperti itu imannya gak ada dalam hatinya. Jadi imannya tuh gak permanen. Datang itu pun kecil volumenya, hilang lagi. Datang sedikit, hilang lagi. Yang ada hanya pengetahuan, pengetahuan Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu kidam, Allah itu yang berkuasa, Allah itu pemilik, Allah itu yang kaya. Hanya sebatas pengetahuannya tentang Allah, maka itu belum termasuk iman. Bisa jadi pandai lisannya berbicara tentang tauhid, tapi tindakannya bertolak belakang dengan tauhid. Sebab masih dalam pengetahuan, bukan belum menjadi keyakinan dan keimanan. Nah inilah persoalan jamaah sekalian. Kira-kira walaupun hitungan sensusnya 85% yang ngaku KTP-nya Islam, terjadi perubahan gak bangsa ini? Akan maju gak bangsa ini? Gak bakalan maju kalau sebatas pengakuan. Kalau iman sebatas pengetahuan, kalau iman itu belum masuk ke dalam hati. Paham nih bapak-bapak, ibu-ibu? Gak aneh kan? Yuk kita perbaharui iman kita dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Jadi iman belum masuk ke dalam hati kalian, iman belum hadir tertancap di dalam hati kalian. Kalau kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjalankan agama, itu tanda iman hadir di dalam hati. Jadi tanda kalau iman itu hadir dalam hati, terjadi perubahan. Apa perubahannya? Mau taat kepada Allah, mau taat kepada Rasulnya. Maka akan konsekuen menjalankan agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana ya? supaya iman itu betah, iman itu terus hidup, iman itu terus tambah kuat. Jangan sampai keluar dari masjid, ya, imannya hilang lagi. Masuk ke pergaulan yang macam-macam, yang aneh-aneh, hilang lagi. Kira-kira bapak ibu-ibu mau mendapatkan tipsnya supaya iman kita stabil? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi persoalannya melihat ayat ini dan melihat kenyataan dalam kehidupan kita, termasuk diri kita, ada kuat imannya, ada lemah. Nabi menyatakan iman itu yazid, bisa tumbuh, yankus, bisa berkurang, yadhab, bisa hilang. Dalam keadaan hati seseorang, jadi grafik keimanan yang ada dalam hati, yazid, bisa bertambah, yankus, bisa berkurang, yadhab, bisa hilang. Nah, bagaimana ini supaya grafiknya stabil? Kuncinya, letaknya, persoalannya adalah fi qulubikum, di dalam hati. Ya. Jadi letaknya di dalam hati. Hatinya ini kalau gak layak tumbuh iman, gak bakalan tumbuh. Kalau hatinya layak tumbuh iman, akan tumbuh iman di dalam hati. Pantesan ngurusin hati ini. Coba bapak ibu sekalian, dari bangun tidur sampai sekarang, gerak-gerik hati kemana saja? Kira-kira yang digeraknya hati ke berbagai arah kemana aja? Banyak kepada Allahnya atau banyak kepada makhluknya? Yang makhluknya itu kira-kira kemana nih banyak geraknya itu? Ayo jujur biar bisa tobat nih. Jangan yang 5 tahun, 10 tahun yang lalu lah. Tadi saja mumpung masih ingat, dari mulai bangun sampai sekarang duduk di sini, hati geraknya banyaknya kepada Allah atau kepada makhluk? Pingin spesifik lagi biar jujur, biar bisa bertobat. Ke makhluk tuh banyaknya kemana bentuk jenisnya itu? Ibu-ibu kemana? Ke makhluk tuh kemana spesifiknya? Ke uang? Kemana kira-kira ini? Kalau ke uang, rekeningnya punya berapa miliar ewang ini? Malu juga kita hati ke uang, uangnya gak ada. Jadi jelas tertipu. Ya, kayak orang pingin kaya menggandakan uang. Emangnya bisa diternak tuh uang? Kecuali kalau uang tuh ada jantannya, ada betina, nah disatuin, dikawinin, tuh bisa beranak pinak. Ini aneh-aneh aja, apalagi disebut karomah lagi. Kalau ayam, ini betina, yang ini jantan, dikawinin, bisa beranak gak? Kalau uang? Ini ya, zaman modern begini masih ada aja itu. Kenapa bisa tertipu? Ya hatinya, targetnya dunia, targetnya adalah uang. Uang tuh jadi target, jadi Tuhan. Sehingga yang gak rasional pun, yang gak masuk akal pun, gak diperhatikan. Jadi ini banyak manusia berangkat hatinya, tujuan hatinya tuh kepada dunia, kepada makhluk. Nah, maka supaya subur iman kita, ini perlu diperhatikan kondisi hati kita masing-masing. Fisiknya kita ke kantor bekerja, tapi hatinya nyambungnya kepada Allah. Maka di kantornya akan berhati-hati. Kita di pasar, lahiriahnya kita mencari uang. Kita bekerja, peras keringat, banting tulang, tapi hatinya kepada Allah yang dicari hakikatnya adalah yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Yang dicari adalah karunia dan ridho Allah. Lahiriahnya di pasar, lahiriahnya di kebon, lahiriahnya di toko, tapi hatinya kepada Allah. Maka di pasar, di kebunnya akan berhati-hati. Dia akan bisa menjaga diri. Nah, jadi problematika umat hari ini seperti yang tersingkap dalam surat Al-Hujurat ayat 14 ini, titik persoalannya sudah ketemu di hati. Bukan sakitnya tuh di sini, bukan. Jadi problemnya itu tak di sini. Persoalannya itu di sini, di hati. Jadi ayat ini begitu jelas seperti fenomena realitas hari ini. Banyak orang ngaku Islam, mengisi KTP-nya Islam. Kalau disebut kafir, wah marah besar. Tapi kenapa tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya? Persoalannya imannya belum masuk dalam hati. Wilayah-wilayah keimanan percaya kepada Allah baru sebatas pengetahuan, bukan keimanan dan keyakinan. Bisa jadi ilmu tauhidnya hafal, lancar, bisa menjelaskan. Riwujud kidam bako mukholapatu lil hawadisi, terus sifat yang 20, lawannya yang 20 dikuasai, tapi di lisan saja sebatas pengetahuan. Tidak akan terjadi perubahan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi wilayah keimanan adanya di dalam hati. Tumbuhnya keyakinan ada dalam hati, bukan pengetahuan dalam pikiran kita. Pikiran itu membantu saja. Nah, jadi kalau iman kepada Allah, Rasul, dan iman yang lainnya baru sebatas pengetahuan, belum menjadi keyakinan dalam hati, sampai kapanpun tidak akan mampu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kejawab? Kejawab enggak? Oh, jadi persoalannya itu. Ya, jadi problem besarnya adalah di dalam hati. Pantas santai ditanya, dari mulai bangun tidur sampai sekarang hati kita jalan-jalannya kemana ya? Jangan-jangan sudah duduk di sini, hatinya masih jalan-jalan. Ibu-ibu, hatinya di sini. Hatinya. Duduknya di sini, hatinya ke mall. Aduh, ya minggu kayaknya rame itu. Ada diskon lagi. Diskon 99%. Ya pantas tukang dagang mah pinter, taikin dulu, potong lagi, naik turun. Biar pas mata ngelihat, wah, itu diskon besar-besaran katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengatur hati kita sendiri begitu rumit. Tetapi kalau tahu caranya, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Sok, sekarang ya, ngatur kaki kita bisa kelihatan. Tapi berangkatnya hati kita, larinya hati kita, orang gak tahu. Orang sholat, Bapak Ibu sekalian, dalam syarat fikih menghadap kemana? Kalau di sini saja ada satu orang sholatnya ke sana, tahu nggak semasjid? Tahu nggak? Ini ada orang sholat nih lagi kumpul sholat zuhur nanti, orang mau pada kemana? Ke kiblat, dia sebaliknya kemana? Tuh, kawetan, kakulon kawetan. Ya, ada satu orang saja kelihatan nggak oleh semua? Jadi buah bibir nggak? Jadi pembicaraan nggak? Itu tuh ada sholat macem-macem, sholatnya bukan ke kiblat, ke sana tuh. Wah, orang pada apa? Kayaknya masuk koran juga tuh. Tapi kalau Allahu Akbar, wajahnya menghadap ke kiblat, tapi hatinya banyak yang kemana-mana, ketahuan gak sama orang? jadi buah bibir enggak? Jadi persoalan enggak? Padahal sama enggak itu? Sama problem juga itu. Kalau problem zohir mah tahu semua. Tapi kalau problem batin dianggap biasa-biasa saja. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Maka Bapak Ibu sekalian, ini hati ini kolaba, bulak-balik. Mau mendudukan hati kita supaya menghadap kepada Allah, harus benar-benar sungguh-sungguh memelihara hati kita, menjaga hati kita. Sebab licin sekali pergerakannya. Dari baik sangka ke buruk sangka, dari ikhlas ke ujub, bulak-balik terus. Maka diperlukan kita kewaspadaan dan kemampuan untuk memanage hati kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, artinya keimanan tidak akan pernah tumbuh, tauhid tidak akan pernah tumbuh dalam hati, kalau wadahnya, hatinya tidak diperhatikan oleh ilmu tasawuf. Jadi tauhid, fikih dan tasawuf saling memperkuat. Tauhid akan tumbuh, keimanan akan tumbuh kalau hatinya dibersihkan, ditumbuh kembangkan dengan ilmu tasawuf. Fikih akan terlaksana, akan terwujud walaupun pahit. Mengeluarkan harta untuk masjid pahit. Kalau bikin rumah suka pada ngeredit enggak? Beli mobil suka ngeredit enggak? Kalau infak ke masjid ada yang saking pinginnya sampai ngeredit enggak? La haula wala quwata illa. Jadi fikih walaupun berat, tapi kalau dalam hatinya tumbuh iman, tumbuh iman karena hatinya selalu dijaga dengan ilmu tasawuf, maka fikihnya pun akan bisa terlaksana. Jadi ketiga disiplin ilmu, tauhid, fikih dan tasawuf, menjadi arkanuddin, rukun agama yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin adadama wasiahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana mengatasi problematika umat ini? Sebab keimanan tadi ditolak, ngaku iman ditolak oleh Allah karena enggak bukti aslamnanya, enggak bukti taat kepada Allah dan Rasulnya. Persoalannya ditolak karena hatinya, karena iman belum masuk ke dalam hati. Iman baru hanya sebatas pengetahuan, tapi iman belum menjadi keimanan, keyakinan di dalam hati. Nah, sekarang persoalannya adalah ada di dalam hati. Tidak adanya iman karena hatinya tidak layak. Tidak ada Islam ketundukan karena tidak ada iman. Jadi ketiga ilmu ini saling berhubungan, saling memberikan fungsi. Tasawufnya tidak dipakai, hati menjadi berantakan. Hati yang berantakan, gak layak tumbuhnya iman. Gak tumbuh iman, gak ada ketundukan. Tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka dalam kesempatan ini, mari kita perhatikan ya, hati kita, ya, kolbu kita. Ada dalam kitab, ini sudah diterjemahkan, dalam kitab Puyudotul Mawahibil Makiyah. Sudah diterjemahkan, sudah pegang. Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia benar-benar makhluk yang paling unggul dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebab makhluk Allah itu terbagi dua. Ada yang zohir, ada yang batin. Demikian pula Allah, Allah itu di satu sisi az-zohir, tapi di satu sisi Allah itu al-batin. Sekarang Allah az-zohir al-batin, menurut penglihatan kita, batin, al-batin. Tapi satu waktu nanti, bagi penduduk surga, Allah izinkan untuk menatap Allah, maka Allah itu menjadi zohir. Maka dalam Asma'ul Husna, Allah itu di satu sisi disebut al-batin yang batin, di satu sisi Allah itu az-zohir yang nampak yang zohir. Ya, Nabi bersabda di hadapan para sahabat, innakum satarauna rabbakum kama tarauna al-qamara fi lailatil badr. Kalian akan menatap Tuhan kalian, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti hari ini kalian memandang bulan purnama itu. Jadi sekarang, kalau sekarang Allah itu batin menurut pandangan kita. Tapi nanti bagi penduduk surga Allah izinkan Allah itu menjadi zohir, bisa kelihatan. Maka nama Allah itu di satu sisi az-zohir, tapi di satu sisi nama Allah itu al-batin. Az-zohiru al-batinu. Zohir lebih zohir, ketika batin lebih batin. Itulah nama Allah, menunjukkan dari sifat Allah. Nah, manusia diberikan keunggulan oleh Allah, ada elemen zohirnya, ada elemen batinnya, ada jasmani, ada rohani. Unggul enggak? Unggul dibandingkan dengan makhluk yang lain. Seperti Allah az-zohir di satu sisi, di sisi lain Allah pun disebut al-batin. Zohir, batin. Manusia pun diciptakan oleh Allah beda dengan makhluk yang lain. Zohirnya ada, batinnya ada, jasmaninya ada, rohaninya ada. Pantas Allah menyebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan insan, manusia, yang terdiri dari dua elemen, zohir dan batin, jasmani dan rohani, fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam elemen rohani manusia, dalam elemen rohani manusia, ya, dalam rohani manusia itu berasal dari tiupan Allah. Kalau jasmani berasal dari tanah, minha kholaknakum, dari tanah kami jadikan kalian, jasadnya, fisiknya, zohirnya. Tapi rohani manusia, wa nafakhtu fihi mir ruhi, berasal dari tiupan Allah. Maka manusia ini unggul dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang suka banyak bingungan, coba angkat tangannya. Yang suka susah pauntui-untui, bingung pauntui-untui, susah paantai-antai, coba angkat tangan. Di rumah tuh merengut aja, kayak bemo ketubruk. Datang suami udah jauh-jauh. Perhatikan nih ibu-ibu, mana ibu-ibu? Oh, belah sini. Kira, ya. Datang suami jauh-jauh, udah peras keringat, banting tulang. Datang ke rumah, kalau di luar, wanitanya pada senyum-senyum. Datang ke rumah, istrinya jamedud aja. Kira-kira bapak betah gak ke rumah? Betah gak? Kasihan. Kok jadi ke situ? Sedang ngebahas apa ya barusan? Sedang ngebahas apa barusan? Itu kaitannya tadi dengan jamedud apa tuh? Kok jadi ke situ apa? Ya, kemana ya tadi ya sambungannya ini? Nah, rohani manusia itu punya potensi yang besar berasal dari tiupan Allah. Maka di dalam kitab Puyudotul Mawahibil Makiyah, karangan guru kita Syed Ahmad ibn Idris radhiyallahu an, beliau menyatakan, wa'alam ketahuilah Annal abba abawani. Sesungguhnya bapak itu ada dua. Abul jismi, yang pertama bapak biologis atau bapak jas. Ini semua punya bapak jasmani enggak? Jangan sampai nanti binnya atau bintinya ke ibu. Enggak ada ngaku. Kan ada di TV enggak diaku. Akhirnya binnya itu ke ibunya. La haula. Jadi ada bapak biologis jasmani kita, ya, punya bapak namanya abul jismi, itu bapak biologis. Yang kedua, tadi setiap orang itu punya dua bapak. Bapak itu ada dua, ada abul jismi, bapak jasmani atau bapak biologis. Yang kedua abul ruh, bapak ruhani. Nah, ini bapak ruhani ini kayaknya bingung siapa bapak ruhani. Kalau bapak jasmani tahu semua enggak? Kenal enggak? Pak abul jismi murabbi lil jismi al kasifi zulmani. Kalau bapak jasmani yang telah membesarkan, yang telah merawat jasad kita sampai besar sekarang, sampai dewasa sekarang, dirawat, ya, diasuh, diberi nutrisi, sehingga tumbuh jasmani kita dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa. Jadi bapak jasmani itu murabbin lil jismi, memelihara, menjaga, menumbuh kembangkan jasmani manusia. Wa abu ruh murabbin lil ruh. Yang kedua, tugas bapak ruhani membimbing, menumbuh kembangkan ruhani manusia. Hati itu di mana? Di jasmani atau di ruhani? Hati itu bagian dari ruhani kita. Jadi hati bagian ruh, bagian ruhani. Maka bentuk ruhani itu hiya al-haikalun nuraniyu. Ruhani itu bentuknya adalah cahaya. Jadi ruhani kita itu berbentuk cahaya. Fahuwalladzi ja'alahu Allahu sababan fi hayatihi wa tarkiyatihi. Yang menjadi sabab tumbuhnya rohani kita dan tarkiyah. Jadi lebar rohani kita, kualitas rohani kita semakin meningkat. Fa abu ruh afdalu wa ajallu wa a'la wa akmal. Bapak ruhani itu lebih utama, lebih agung, lebih tinggi, lebih sempurna dibandingkan dengan bapak jasmani. Li'annahu alwasitotu bainas salik warobbih. Sebab bapak ruhani itu yang menjadi wasitoh, yang menjadi wasilah antara seseorang yang salik. Salik itu yang melangkah di jalan Allah alias hamba, warobbih, dengan Tuhannya. Jadi siapa nih yang disebut abu ruh itu? Dua, para nabi dan para ulama. Jadi yang menjadi bapak ruhani umat itu dulu para nabi, setelah para nabi khotaman nabiyin, ditutup rangkaian para nabi, yang jadi bapak ruhani umat adalah para ulama yang ada pada setiap zaman sampai hari kiamat. Jadi jamaah sekalian, kalau tadi problematikanya jelas, ngaku Islam tapi tidak ada ketaatan, sebab hati, sebab iman belum masuk ke dalam hati. Hati bagian daripada ruhani kita. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah carilah bapak ruhani. Carilah ulama, carilah pembimbing. Jawabannya adalah cari pembimbing. Sebab ulama menggantikan para nabi sebagai aburuh bapak rohani yang akan membimbing rohani umat. Nah, mulai ini jawabannya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, kita harus punya bapak rohani. Jadi rohani kita, hati kita ada dalam wilayah rohani. Nah, rohani kita ini harus punya bapak. Coba kalau sekarang anak enggak diurus, ya, enggak punya bapak, namanya apa? Yatim. Kalau yatim enggak ada yang ngurus, biasanya fisiknya keurus apa enggak? Enggak dimandiin. Enggak ada yang ngurus bajunya, kesehatannya, nutrisinya. Kira-kira jasmaninya tumbuh bagus enggak? Demikian pula rohani kita bagian dari elemen diri kita. Kalau rohani enggak ada yang ngurus, tercampakan, tidak ada yang membimbingnya, maka rohani kita jadi yatim. Kalau rohani yatim, tidak terurus rohani kita, hati kita, di mana akan tumbuhnya iman? Kalau rohaninya kotor, tercampakan, bergelimang dosa, tidak ada yang mengingatkan. Maka kunci yang pertama untuk membangkitkan umat, keimanan bukan sebatas diketahui, bukan sebatas pengetahuan, tapi iman harus hadir dalam hati. Maka yang pertama yang harus diusahakan, carilah aburuh bapak rohani. Itu adalah para ulama yang menggantikan para nabi. Maka insya Allah akan keurus rohani kita, akan keurus hati kita. Yuk kita perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Jadi kalau dibandingkan antara bapak rohani dengan bapak jasmani, mana tadi yang lebih unggul? Mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih mulia? Bapak rohani. Kenapa? Sebab bapak rohani para nabi maupun ulama wasitotun bainal abdi warabbi, yang menjadi pelantara, yang menjadi pembimbing antara kita dengan Allah. Jadi rohani itu, bapak rohani itu ngajak rohani kita, hati kita mendekat kepada Allah, mengingatkan kepada Allah. Jadi dengan adanya para nabi, ulama yang melanjutkan, maka rohani umat ini akan terurus. Sehingga rohani kita akan terjaga, rohani kita akan selalu menghadap kepada Allah. Kama qila, seperti dikatakan, laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya tidak al murabbi, tidak ada pembimbing rohani, tidak ada bapak rohani, ma'arabtu rabbi, maka aku tidak akan ma'rifat mengenal Allah dengan pengenalan yang mendalam. Coba Bapak Ibu sekalian, para sahabat kalau tidak dibimbing oleh Nabi, bisa ma'rifat kepada Allah? Bisa tumbuh subur keimanan? Bisa taat kepada Allah? Tidak. Jadi umat terdahulu terbimbing rohaninya karena hadir di tengah-tengah mereka aburuh bapak rohani. Mereka adalah para nabi. Hatinya terurus, imannya tumbuh, semakin mengenal Allah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula setelah para nabi, ada yang menjadi rangkaian para pewarisnya adalah al-ulama. Peran para nabi dilanjutkan perannya oleh al-ulama, hadir di setiap zaman sampai hari kiamat. Maka ulama inilah yang akan mengurus ruhani umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya tidak ada pembimbing ruhani, ma'arabtu rabbi, maka aku tidak akan ma'rifat kepada Tuhanku. Para sahabat tidak akan pernah ma'rifat kepada Allah kalau tidak ada hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, ada paham sekarang itu seperti baik. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Maka di dalamnya itu supaya belajar agama itu langsung kepada Quran, langsung kepada hadis. Tidak butuh pembimbing, tidak butuh hadir ulama di situ. Maka lebih banyak salahnya daripada benarnya. Betul Bapak, Ibu-ibu? Contoh, ini urusan agama luas dan dalam. Ya. Ini biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau pingin sehat, ya, pingin sehat atau menurunkan badan misalnya, ya, diet. Banyak enggak tipsnya, banyak enggak teorinya? Kalau dikumpulin berjilid-jilid buku. Ya. Nyari di internet banyak enggak? Wah, pingin yang cepat katanya ini seminggu bisa turun 10 kilo. Cari yang mana? Teorinya yang mudah. Terus udah yang mudah, yang apa? Yang cepat lagi. Wah, ini nih ketemu, ini cocok katanya. Ya, boleh makan ini, boleh makan itu. Dipraktekan Bapak Ibu sekalian. Setelah seminggu, ternyata bukan turun, malah nambah. Bukannya langsing, malah segede langseng. Kenapa? Teori-teori itu tidak cukup. Bisa jadi teori ini cocok untuk si A, cocok untuk umur sekian, cocok untuk yang fisiknya seperti ini. Bayangin, nurunin badan saja ratusan bahkan ribuan teori, tapi coba-coba saja tanpa ada pakar dan ahlinya. Bukannya langsing, malah baru nurunin apa tuh? Apalagi urusan agama. Yang masuk urusan agama tuh kepada seluruh lini kehidupan, dari urusan pribadi sampai urusan besar. Agama berbicara tentang berbagai hal. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu urusan yang tertinggal dalam agama, dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyentuh seluruh lini kehidupan umat manusia. Bagaimana kalau hanya Quran kita baca sendiri, pahami sendiri? Nah, maka dibutuhkanlah pembimbing, butuhkanlah ulama. Nah, salah satu fungsi ulama itu murabbiruh, untuk membimbing ruhani umat. Idhuwa al-khabiru bittariqati al-muwassilati ilallahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama atau bapak ruhani itu, al-murabbi, seorang pembimbing itu, idhuwa al-khabir, yang mengetahui yang dengan mendalam, bittariqati, terhadap tariqah atau jalan menuju kepada Allah. Jadi seorang murabbi yang tahu persis, mendalam, detil tentang toriko, tentang jalan menuju kepada Allah. Al-muwassilah, yang jalan itu akan menghantarkan ilallahi wa rasulillah s.a.w. kepada Allah dan Rasulnya. Akan mengenal Allah, mengenal sunnah Rasulullah s.a.w. dengan pelantara murabbi. Jadi yang tahu jalannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangankan jalan ruhani kepada Allah dan Rasulnya, kira-kira kita sanggup gak sendirian ya jalan-jalan ke Amerika? Mending pakai guide atau mending jalan sendiri? Walaupun ada apa tuh? Petunjuk. Ya, ada petunjuk. Di mana tuh? GPS. Mending sendiri atau ada pembimbingnya? Apalagi kita menuju kepada Allah dan Rasulnya. Lihat para sahabat di dalam bab niat, innamal a'malu binniyah, dijelaskan. Ya. Umar bin Khattab meriwayatkan, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamalikulli imri'in ma nawa, sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya. Famankana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, bukan sebatas hijrah fisik dari Mekah ke Madinah, tapi target hakikatnya hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Cukup hijrah itu kepada Allah saja? Enggak. Harus hijrah kepada Rasulnya. Maka Rasul sebagai pembimbing, Rasul sebagai wasilah umat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakhtalib fi zalika ahadun minal arifin, tidak ada satupun yang berselisih tentang kewajiban, tentang pentingnya seorang murabbi. Jadi ungkapan di atas tidak ada ikhtilaf satupun di kalangan para arifin, artinya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, di kalangan para ulama. Waqad qalu, dan sungguh telah berkata para ulama, laulal khabiru al-arifu la dallan nas wa halaku. Seandainya tidak ada orang yang mengerti, yang tahu, yang ma'rifat, tidak ada orang yang mengetahui tentang agama, tentang thariqah, tentang jalan, yang ma'rifat kepada Allah, la dallan nas, tentu semua manusia akan tersesat. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi tidak diturunkan ketika itu di masanya, para sahabat kira-kira tersesat atau dapat petunjuk? Tersesat. Demikian pula kalau tidak ada ulama, tidak ada pembimbing, tidak ada yang khabir mengetahui agama Allah, al-arif mengenal kepada Allah, maka manusia yang lain lahalak, wahalaku akan celaka. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada mereka. Wahasolat pihim al-matalib, maka mereka akan mengalami kerugian, kehancuran. Hadza bi tariqil hissi, pakaifa bi tariqil ma'nawi. Dalam perjalanan yang hissi, yang fisik pun, dari Tasik mau ke Bandung, dari satu negara ke negara yang lain, kalau tidak ada yang membimbingnya akan tersesat. Apalagi bi tariqil ma'nawi, di dalam jalan yang ma'nawi, yang ruhani, menuju kepada kepada Allah. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, laulal wasitu lahalakal mausud, seandainya tidak ada wasilah atau wasito, lahalakal mausud, maka hancurlah umat al mausud. Jadi kalau tidak ada wasilah, maka celaka umat. Faha ula'i hamalatus syariah hum hudatul ummah wa hum hulafa'u Rasulillah SAW fi ummatihi. Siapa pembimbing rohani, siapa ahli ma'rifat itu? Mereka adalah pembawa syariat yang menyampaikan syariat Islam kepada umat. Hum hudatul ummah, mereka adalah para petunjuk, para pembimbing umat. Wa hum hulafa'u Rasulillah SAW, mereka itu adalah para pengganti Rasulullah SAW fi ummatihi, untuk membimbing umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ulama atau murabbi itu adalah pembawa syariat, beri petunjuk umat, sekaligus khulafa. Khulafa itu artinya khalifah, pengganti-pengganti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk umat Nabi Muhammad. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi khalifah Rasul atau al-ulama itu ada pada setiap zamannya sampai hari kiamat. Sebab tugasnya adalah hamalatus syariah, pembawa syariat, hudatul ummah, pemberi petunjuk bagi umat, sekaligus menjadi peran ganti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan urgensinya, pentingnya aburuh bapak ruha, ruhani yang akan membimbing rohani umat. Qolab wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma arham khulafai qulna wa man khulafauka ya Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam alladzina yaruna ahadisi wa yuallimuna hannas rawahu At-Tabrani fil Awsat. Dari Ibnu Abbas ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah irham, berikanlah rahmat khulafai kepada pengganti-penggantiku. Kulna, para sahabat bertanya, waman khulafauka ya Rasulullah, siapa pengganti-penggantimu itu ya Rasulullah? Qol sallallahu alaihi wasallam, menjawab sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah alladzina yaruna ahadisi, mereka yang selalu menyampaikan hadis-hadisku, sunnah-sunnahku, wa yu'allimuna annas, dan mengajarkannya kepada manusia. Nah, ini menunjukkan keberadaan khalifah Rasul. Jadi khalifah Rasul itu bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, tapi dalam hadis ini menunjukkan bahwa setiap zaman ada yang menjadi khalifah Rasul atau disebut al-ulama warasatul anbiya. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Hadis Awsat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terakhir, wa min ahamil umuri wa akbariha lada salafil ummah wa khalafiha. Dari sekian yang paling penting, yang paling urgen dalam urusan agama, wa akbariha, dan urusan paling besar dalam agama, lada salafil ummah, menurut ulama yang terdahulu, wa khalafiha, dan ulama yang kemudian, ittihadu ustadin murabbin alimin salikin pinapsihi, adalah harus mencari dan menjadikan seorang murabbi yang alim, yang salik, dan memperjalankan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, urusan yang paling besar dari sekian urusan besar dalam agama, kewajiban umat untuk mencari seorang murabbi, mencari seorang yang mengajak, menuntun kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mencari guru, mencari mursyid itu bukan urusan kecil. Disebutkan min ahamil umuri wa akbariha, urusan dalam agama yang paling penting, aham wa akbariha, dan yang paling besar, yaitu ittihadu ustadin murabbin alimin, mencari dan menjadikan seorang murabbi bagi dirinya untuk berjalan menuju kepada Allah. Dari yin bi ahwalin nufus, seorang murabbi itu yang mengetahui ahwalin nufus, gerak-gerik nafsu, gerak-gerik hati. Khobirin, dan pandai mengetahui dengan pengetahuan yang dalam, bimu'alajati amrodiha, cara mengobati penyakit-penyakit hati. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, imannya gak masuk dalam hati. Kenapa? Hatinya berpenyakit, hatinya gak pantas tumbuh iman. Nah, seorang murabbi adalah khabirin bimu'alajati amrodiha, yang begitu mendalam pengetahuannya tentang cara mengobati penyakit-penyakit hati. Yanhaju likulli talibin annahjal qawim, sehingga setiap muridnya bisa berjalan dalam manhaj, dalam perjalanan yang kokoh. Nah, ini jamaah sekalian, ya, pentingnya seorang murabbi sebagai jawaban atas kondisi atau problematika ummah. Jadi sepanjang umat ini tidak mencari pembimbing, tidak mencari bapak ruhani yang tugasnya begitu istimewa dan mahal, maka kondisi hati atau rohani itu akan tercampakan, yang akibatnya iman tidak akan pernah tumbuh di dalam hati tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wasiyahu. Baru satu ini. Jangan-jangan ngajinya sampai maghrib ini. Ah, yang kedua mah tinggal ngamalin dah. Bagaimana supaya hati itu bersih, hati itu bersinar, layak tumbuh iman, kita praktekkan zikir saja. Siap semua? Ya. Itu saja untuk majelis ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi setiap diri kita. Yang batal silahkan untuk berwudu. Yuk kita lebih depan lebih baik. Ya mas sekalian, kita praktekkan sekarang. Coba bisa enggak hati kita at-tawajjuh ilallah ini, menghadap kepada Allah, wal iqbalu alaih, menghadapkan hati kita kepada Allah. Apalagi menggerakkan hati istri kita, anak kita kepada Allah. Sekarang ibda binafsi, mulai dari diri kita. Yuk kita hadapkan hati kita kepada Allah. Konsentrasikan hati kita kepada Allah. Kalau enggak belajar, sampai mati pun tidak akan pernah bisa. Jangankan melatih hati, olahraga saja, sepak bola yang lain, kalau enggak berlatih bisa enggak? Apalagi ngolah batin menghadap kepada Allah, yang tantangannya jauh lebih besar. Tantangan duniawi, tantangan makhluk, tantangan dari hawa nafsu kita sendiri. Kalau enggak dilatih di majlis zikir, maka selamanya kita tidak akan bisa memanage hati kita sendiri supaya at-tawajjuh ilallah, menghadap kepada Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita selalu menghadap hati kita kepada Allah, ketika ajal tiba, bukannya kaget, bukannya takut, tapi akan gembira dan bahagia. Kenapa? Sudah siap dan mempersiapkan diri. Al-istidadu lil maut qobla nuzuliha, mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Kita sudah terus menghadapkan batin kita kepada Allah. Dan kematian adalah pintu gerbang untuk perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, hadirkan hatinya. Kita memasuki majelis zikir, kita contohkan majelis ilmu. Majelis ilmu ibarat jalan dari Tasik mau ke Bandung. Majelis ilmu adalah rambu-rambunya. Di jalan Bandung, oh berarti ke sana. Jadi majelis ilmu ibarat rambu-rambu lalu lintas yang lengkap, yang menunjukkan jalan kepada tujuan. Majlis zikir ibarat lampunya. Coba Bapak Ibu sekalian, perjalanan di malam hari, gelap gulita, ada jalannya, ada rambu-rambunya, tapi gak ada lampu, kira-kira kemana? Kira-kira kemana? Bisa nubruk. Jadi lampunya penting, penerangannya penting, rambu-rambu jalannya pun penting. Atau sekarang dibalik, lampunya gede mobil kita, tapi gak ada jalan, gak ada rambu-rambunya, gimana? Mana nih ke Bandung? Gak ada rambu-rambunya, gak ada petunjuknya, ya gak nyampe juga. Itu ibarat majelis ilmu dan zikir. Ilmu supaya jelas langkah-langkahnya, ini perintah, ini larangan, ini petunjuk-petunjuknya, itu ilmu. zikir yang menerangi hati kita. Gak cukup petunjuk jalan itu ada kalau gelap gulita. Gak cukup kita terang benderang di siang hari tapi jalannya gak ada petunjuknya, nyasar juga. Tapi ketika majelis ilmu dan majelis zikir, majelis ilmu yang akan menunjukkan jalan halal haram menuju kepada Allah, majlis zikir yang membuat terang benderang jalan itu, sehingga kelihatan papan nama, kelihatan marka jalan. Kurangi kecepatan, terus petunjuk-petunjuk dibaca karena ada lampu yang menyinari. Inilah keunggulan majlis ilmu dan zikir, tidak dipisahkan satu sama yang lain. Gak cukup ilmu kalau terang, kalau gelap hatinya dilabrak, halal haram hantam. Sekarang ahli zikir bersinar hatinya, tapi gak ada rambu-rambu jalan, gak ada ilmu, maka tidak akan sampai juga. Nah, inilah gambaran antara ilmu dan zikir. Majelis ilmu dan majelis zikir maka menjadi satu paket. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maratum biradil jannah farta'u kila mariadul jannah ya Rasulullah, hilakul ilmi wa zikri." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka duduk-duduklah di situ. Para sahabat bertanya, apa yang disebut dengan taman-taman surga? Itulah halaqah ilmu dan halaqah zikir. Baik, jemaah sekalian, kita persiapkan zahir dan batin kita. Mari kita pejamkan matanya. Nabi ketika mengajarkan talqin zikir di hadapan para sahabat, igmadu ayunakum, pejamkan matanya, sebab mata ini, akibat dari mata ini akan berpengaruh kepada hati. Kalau mata ini melihat orang, melihat yang lain, maka hati pun akan terpengaruh. Tapi dengan dipejamkan mata sebagai bimbingan Nabi, agmidu ayunakum, pejamkan matanya, supaya kita belajar hati kita fokus kepada Allah. Bagaimana membangun kekhusyuan kita, tidak terganggu oleh pandangan kita, oleh pandangan mata kita. Maka salah satunya adalah igmadu ayunakum, pejamkan matanya. Mari kita hadirkan hati kita, hudurul qalbi ma Allah. Hadirkan hati kita beserta Allah. Allahu hadiri, Allahu syahidi. Allah selalu hadir, Allah selalu menyaksi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Ihsan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, antabudallah ka'annaka tarah, ibadah kepada Allah seolah-olah kita ini melihat Allah. Saking khusyuknya, saking tersambungnya kepada Allah, saking dekatnya jarak kita dengan Allah, belum bisa kondisi seperti itu. Fa innahu yarak, kita yang merasa selalu ditatap oleh Allah. Betapa malunya kita, jamaah sekalian, berani dosa, merasa di tengah malam tidak ada orang yang melihat, padahal Allah terus melihat kita, Allah menatap kita. Wa ma ya'jubu 'an rabbika mim mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama, tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah walaupun seberat biji sawi di langit maupun di bumi. Gerak-gerik hati kita, buruk sangka kita, hati kita penuh dengan dendam kepada orang lain, Allah tahu. Busuk hati lebih bahaya daripada busuk jasmani kita. Buruk sangka kepada orang lain, memfitnah kepada orang lain, permusuhan kepada orang lain. Hadirkan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati beserta Allah. Cabut dan keluarkan dari hati kita bayang-bayang dunia, bayang-bayang makhluk yang membekas dalam hati kita, membuat suasana hati kita tidak tenang. Keluarkan dari hati kita gambaran-gambaran duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, makhluk yang masih ada dalam hati harus keluar. Kalau tidak keluar, maka kecintaan kita kepada Allah tidak akan tumbuh. Yuk kita belajar kepada Allah, tinggalkan makhluk, al-i'radu anil halki, tinggalkan makhluk dari hati, keluarkan makhluk dari hati. keluarkan kecintaan-kecintaan kepada dunia dari hati. Mau sampai kapan kita tertipu terus? Hari berganti hari sudah berpuluh-puluh tahun. Kapan hati kita akan tunduk kepada Allah? Allah mengingatkan alam yakni lilladzina amanu antah sya'akulubuhum li zikrillah. Apakah belum datang waktunya orang yang beriman hati tunduk zikir kepada Allah? Umur kita sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mau kapan hati kita gak terurus? Betapa celakanya kalau hati kita banyak gambaran duniawi, kecintaan, kesenangan kepada duniawi, akan keras hati kita. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka, celaka orang yang hatinya keras, tidak bisa zikir kepada Allah. Hari jamaah sekalian, kapan kita akan memperbaiki diri kita? Kapan kita akan mengurus hati kita? Bersihkan hati kita dengan taubatan nasuha. Jadikan majlis zikir ini menjadi sarana untuk taubat, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Nabi berpesan-pesan, ajilu bi taubati qoblal maut. Segera tobat, segera tobat. Jangan sampai keduluan dengan ajal. Kita tidak tahu apakah besok atau lusa ajal akan datang kepada kita. Mari kita flashback, kita melihat ke belakang, lihat rapot kita dari mulai balik sampai hari ini. Apakah banyak taatnya atau banyak maksiatnya kepada Allah? Wal tangdur nafsu ma qaddamat li ghad. Allah ingatkan, perhatikan hei diri, apa yang telah diperbuat, sebab hari esok akan dipertanggungjawabkan. Jangankan urusan besar melibatkan orang banyak, berat sebesar biji sawi saja Allah akan perlihatkan, Allah akan hisab, Allah akan tuntut. Jangan sampai dosa-dosa kita di masa lalu terbawa ketika kita sakaratul maut, terbawa ke alam kubur, terbawa ke alam mahsyar. Kita akan berat memikulnya, kita akan menyesal selama-lamanya. Bapak ibu sekalian, mari akui segala kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, meninggalkan perintah-perintah Allah, malah kita melakukan apa yang dilarang-larang oleh Allah. Menyakiti orang tua kita, menyakiti ibu kita, menyakiti bapak kita sendiri. Boro-boro membahagiakan mereka, yang ada menyakiti mereka dengan ucapan kita, dengan tindakan kita. Membuat mereka marah, membuat mereka sakit hati. Orang yang tobat adalah orang yang jujur, jujur dengan kesalahan kita sendiri. mengaku di hadapan Allah, iktiraf mengakui di hadapan Allah. Bongkar-bongkar dosa-dosa kita di masa lalu. Kalau kita belum bertobat, kalau kita belum diampuni oleh Allah, masih dicatat oleh malaikat Atid. Tidak akan pernah terlupakan. Akan terhapus dosa-dosa kita kalau kita benar-benar taubatan nasuha. Bersyukur kepada Allah kalau di siang hari ini di majlis zikir ini Allah bangkitkan kesadaran kita, Allah beritahu kesalahan-kesalahan kita, lalu Allah sadarkan kesalahan-kesalahan itu, dan kita berikrar, beriktiraf, mengakui di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang bertobat nasuha setelah mengakui dengan tulus, an-nadamah, menyesal, menyesal, menangis, malu kepada Allah, takut kepada Allah. Diceritakan satu waktu Rasulullah SAW sedang menasehati para sahabat, menangis, bahkan ada yang tersungkur. Tapi ada satu sahabat, Zaid bin Arqam, tidak bisa tobat kepada Allah, tidak bisa menangis. Lalu dia memberanikan diri kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa saya tidak bisa menangis seperti orang lain? Kenapa hati ini gak bisa menangis? Gak bisa menyesal, gak ada rasa takut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kata-kata, ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah dari majlis ini. Setelah Zaid mendengar ungkapan Nabi, Nabi menyebutnya sebagai musuh dan mengusir dari tempatnya itu. Maka Zaid pun hatinya luluh, akhirnya mengakui segala kesalahannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul meneruskan nasihatnya, jumudul ain min qaswatil qalbi, keringnya air mata ketika tobat, tidak bisa meneteskan air mata ketika tobat, tanda hatinya keras, lebih keras daripada batu, hatinya tidak peka. Fawailulil qasyati qulubuhum min dzikrillah, celaka, celaka orang yang hatinya keras, tidak akan bisa zikir kepada Allah. Wa qaswatul qalbi min kasratiz dzunub, penyebab hati keras adalah saking banyaknya dosa, tertumpuknya dosa, enggak bisa tobat. Dari mulai balik terus berpuluh-puluh tahun dosa tertumpuk. Wa kasratuz dzunub min isyanil maut, penyebab banyak dosa tidak mau tobat kepada Allah karena lupa akan kematian. Seolah-olah hidup akan selama-lamanya. Berita kematian orang lain seolah-olah tidak akan pernah menimpa kepada dirinya. Di jamaah sekalian, kita berpikir, kita maknai zikrul maut, ingat akan kematian. Bukankah kita sudah menyaksikan orang lain ketika sakaratil maut? Bukankah kita menyaksikan jenazah orang lain dibungkus dengan kain putih? Bukankah kita sering mensalatkan jenazah orang lain? Bukankah kita sering menghantarkan jenazah orang lain lalu dimasukkan ke lubang lahat, diuruk sampai rata, didoakan dan ditinggalkan? Satu saat nanti, besok atau lusa, berita kematian itu akan menimpa nama kita. Nama kita akan diumumkan. Satu saat jenazah kita akan dimandikan oleh keluarga kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Satu saat pasti akan terjadi, jenazah kita akan dibungkus dengan kain putih, kain kafan yang sederhana. Pakaian-pakaian yang mahal tidak akan bisa dipakai ketika itu. Pastikan besok atau lusa, jenazah kita akan disalatkan oleh keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dan ruh kita masih ada di situ menyaksikan. Satu saat jenazah kita akan terusir dari rumah kita mewah, kendaraan kita akan ditinggalkan, sawah yang luas akan ditinggalkan, keluarga kita akan menghantarkan jenazah kita ke tempat yang sepi, ke pekuburan, lalu dimasukkan ke lubang lahat. Apa yang kita bawa? Apa yang jadi bekal kita? Zikrul maut adalah penting. Nabi bersabda, zikrul maut kafabihi mau'izo. Ingat kematian adalah pembelajaran berharga. Jangan dikira kematian datang 1000 tahun lagi. Lihat saudara kita, bahkan umurnya di bawah jauh dengan kita, telah mendahului kita, dan kita akan menyusul mereka. Wanisyatul maut bitulil amal. Kenapa kita lupa kematian? Saking memperturutkan angan-angan hawa nafsu, terus diikuti keinginan hawa nafsu. Watulul amal bihubbid dunya. Panjang angan-angan duniawi diakibatkan saking hati ini dipenuhi oleh kecintaan kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Cinta ke dalam, cinta dunia di dalam hati, inilah yang menjadi gembongnya segala kejahatan. Baik, mari Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, orang taubat tanasuh adalah al-ikhla, tidak mengulangi lagi, tidak terjerumus kembali. Putus semua rantaian kemaksiatan, pintu-pintu kemaksiatan dan dosa diputus. Dan yang terakhir, taubat tanasuh adalah wa'at bi'is sayyatil hasanat tam'uha, mengisi lembaran-lembaran terakhir. Kita sudah di ujung, ibarat kita sudah sore, sebentar lagi maghrib. Isi lembaran-lembaran yang terakhir, yang tersisa ini, dengan amal soleh. Maka dosa-dosa di masa lalu kita Allah ampuni, Allah bersihkan. Jamaah sekalian, ajal kita semakin berkurang seiring dengan perjalanan waktu. Waktu tidak akan bisa di stop, waktu tidak akan bisa berhenti, apalagi mundur. Terus menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Umur kita semakin kurang adanya. Ada malaikat setiap hari mencium ubun-ubun manusia. Ketika dicium ubun-ubunnya, kata malaikat, ini orang umurnya tinggal 1 bulan lagi. Tapi yang aku herankan, kenapa belum bisa tobat? Kenapa belum mau tobat? Padahal sisa umurnya tinggal 1 bulan lagi. Baik, mari jamaah sekalian, cara membersihkan taubat tanasuha, kita bacakan kalimah istighfar. Nabi bersabda, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulayawm. Beliau tidak kurang dari 100 kali bertobat, beristighfar, sambil meneteskan air mata, basah tempat sujudnya, basah gamisnya. Mari kita bacakan kalimah istighfar kabir, istighfar yang telah diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar kalimah yang akan menggempur seluruh dosa, kemaksiatan dan kezoliman kita. Mari bacakan sama-sama, hati kita menjerit kepada Allah. Jemput ampunan Allah lebih besar daripada besarnya dosa-dosa kita. Ampunan Allah lebih banyak daripada banyaknya dosa-dosa kita. Berharap kepada Allah, jangan putus asa. Kita harus bangkit untuk memenuhi, menyelesaikan sisa umur kita. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ghafarat dzunubi dzal jalali wal ikram, wa atubu ilaih, min jamil ma'asi kulliha wal dzunubi wal asab, fa min kulli dzanbin azabtuhu amdan wa khata'an, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, fi jami'i harakati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abadan sarmadan minal dhanbil ladzi a'lamu wa minal dhanbil ladzi la a'lam adada ma ahata bihil ilmu wa ahsahul kitab wa khatahul qalam wa adada ma awjadathul qudrah wa hassasatul iradah wa midada kalimatillahi kama yambagi li jalali wajhi rabbina wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yardha astagfirullah. Ayo taubatan nasuha. Astagfirullah aladzim wa tubu ilaih. Astagfirullah aladzim. Astagfirullah. Ayo basahi lisan kita dengan kalimah istighfar untuk membasuh hati kita dari dosa. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tobat adalah pintu gerbang menuju kepada Allah. Orang yang tidak tobat tidak akan pernah datang kepada Allah, tidak akan pernah mendekat kepada Allah. Setelah kita masuk ke pintu gerbangnya, telusuri jalannya. Salah satu jalan menuju kepada Allah adalah zikir. Adzikru akrabut turuk ilallah. Zikir adalah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Basahi lisan kita. Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Jangan henti-henti basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Mari jamaah sekalian, kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah abdalu ma qultu anna wa nabiyuna. Kalimat atau ucapan yang paling abdal dibaca oleh aku dan oleh para nabi yang lain, itulah kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang akan menggempur dosa-dosa kita. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimah lahu arba'atu alafi dzanbin minal kaba'ir. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memanjangkannya, memaknainya, terjadi perubahan dalam dirinya, maka Allah ampuni 4000 dosa besar. Nabi bersabda, bagaimana cara menghidupkan iman dalam hati? Nabi menjelaskan, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Jadi harus diucapkan kalimat itu. Terus diulang-ulang supaya masuk ke dalam hati kita paling dalam. Artinya la tiada, napikan tiada yang disembah, tiada yang ditaati, tiada yang dituju, napikan semua illallah, kecuali Allah. Diulang-ulang, diulang-ulang, supaya mendarah daging. Hidup dan mati kita harus ada dalam kalimah itu. Sebab kalimah itulah yang dibaca oleh, dibawa oleh para nabi. Itulah misi yang dibawa kepada umat manusia. La, artinya napikan, keluarkan dari hati kita makhluk, dunia, harapan, tujuan, napikan semua illallah, kecuali Allah. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, dulu nabi mentalkinkan kalimah ini kepada para sahabat, baik berjamaah maupun puroda sendiri-sendiri, sampai nabi menyatakan seandainya kalimat la ilaha illallah fi kifatin ada dalam satu timbangan, dan tujuh lapis langit dan bumi ada dalam timbangan yang lain, la rajahat la ilaha illallah, maka paling berat adalah kalimat la ilaha illallah. Bayangkan kalimat la ilaha illallah lebih berat nilainya daripada tujuh lapis langit dan bumi. Sudahkah kita terbuka hakikatnya atau hanya sebatas di lisan? Mari kita ulang-ulang, ketuk pintu Allah. Allah akan bukakan hati kita, akan tersingkap hakikat kalimat la ilaha illallah. Pasti kita akan takjub, pasti kita akan tenggelam dalam makna kalimat itu. Akan fana, kita akan terpesona dengan kalimat itu kalau Allah bukakan hakikatnya. Maka salah satu metodenya nabi menyatakan ulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu sekalian, terus pejamkan matanya, hadirkan hatinya, rasakan tatapan Allah, rasakan dekatnya Allah, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Betapa hebatnya Allah, betapa mulianya Allah, sempurnanya Allah, kasih sayang Allah. Ulang-ulang kalimat itu dengan penuh kesabaran, maka Allah akan bukakan hati kita. Mari sama-sama jemput rahmat Allah. Abdulu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Hadapkan hatinya pada Allah. Napikan dari hati kita selain Allah. Khusyukkan hatinya, tumbuhkan keimanan, tumbuhkan mahabbah kita, cinta kita kepada Allah. Dunia ini akan segera kita tinggalkan, kita semua akan kembali kepadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Napikan dari hati kita, keluarkan dari hati kita selain Allah. Bahagia beserta Allah, nikmat dekat dengan Allah, tenang beserta Allah, kecil urusan dunia, kecil kesenangan dunia. Sebut nama Allah, wazkurisma rabbik, sebut nama Tuhanmu. Allah, Allah, Allah. Rasakan agungnya Allah, sempurnanya Allah. Kita tidak mau jauh dengan Allah. Innallaha ma'ana. kepadanya kita akan kembali. Wa inna ilahi roji'un. Dunia ini hanya sementara, sepenggal perjalanan. Besok lusa segera akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada yang satu, dia adalah Allah. Wa ilaihin nusyur. Kita akan dibangkitkan dari kubur menghadap kepada Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman, kalau dalam hati kita ada iman, ketika disebut nama Allah akan bergetar hati kita. Terasa hebatnya Allah, kuasanya Allah. Allah, Allah, terus pejamkan matanya. Kalau kita masih belum dibukakan hati kita, belum disentuh hati kita, belum bergetar hati kita, terus minta kepada Allah, sebut nama Allah. Kalau Allah belum datangkan anugerah ke dalam batin kita, kalau Allah belum bukakan hakikat ke dalam hati kita, terus kita minta kepada Allah dengan penuh kesabaran. Kalau gak di awal zikir, di pertengahan zikir. Kalau gak di pertengahan zikir, di akhir zikir. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah akan tunjukkan jalan-jalan kehidupan yang barokah. Keluarga kita akan barokah. Rizki kita akan barokah. Hidup di dunia ini akan barokah kalau kita dekat dengan Allah. Kalau tujuan kita kepada Allah. Allah titipkan rizki yang barokah yang menjadi bekal kita dalam beribadah. Allah titipkan keluarga kita menjadi sahabat kita dalam beribadah. Allah titipkan ilmu yang manfaat. Allah titipkan keyakinan yang shodiq. Inilah anugerah-anugerah Allah yang besar kalau kita mau menghadap kepada Allah. Problem-problem kita Allah datangkan solusinya. Allah datangkan rizki min haitsu la yahtasib, yang di luar perhitungan kita. Rizki yang tidak bisa dihitung oleh kita datang dari penjuru yang Allah kehendaki. Allah, Allah, Allah. Manfaatkan hebatnya Allah, kuasanya Allah. Kalau kita terus mendekat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, hatinya selalu menghadap kepada Allah, Allah akan tumpahkan karunia yang besar. Jalan kita semakin pasti, langkah kita semakin pasti, ibadah kita semakin terasa nikmatnya. Inilah pembuktian bagi orang yang istiqomah ibadah. Allahu maksudi, Allah adalah tujuan kita. Allah adalah harapan kita. Yarjullah wal yawmal akhir. Yuriduna wajha, hanya berharap Allah, ridha Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita disayang oleh Allah, Allah titipkan rizkinya yang barokah, yang membuat kita ringan ibadah kita. Allah titipkan keluarga yang menjadi sahabat kita dalam beribadah. Zikir sir dari zikir jahar dengan suara keras sebagai bentuk pelatihan untuk membantu pergerakan hati kita. maka buahkan menjadi zikir sir, zikir rahasia. Zikir jahar diperintahkan oleh Nabi. Zikir sir buah dari zikir jahar. Seperti wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, "Fa alaika bi mulazamati zikrillahi ajja wajah sirron wajahron." Engkau harus zikir kepada Allah yang mulazamah. Hati tidak pernah lepas mengingat Allah. Sirron baik dirahasiakan, jahron maupun dijaharkan suaranya, dikeraskan suaranya. Zikir dikeraskan suaranya hanya untuk melatih hati kita. Ada waktu dan tempatnya supaya hati kita selalu zikir sir. Supaya zikir sir selalu, maka jaga hati kita dari dosa. Buru-buru bersihkan lagi, hidupkan lagi. Maka insya Allah sisa-sisa umur kita yang tinggal sedikit ini akan padat kalau hati kita selalu zikir sir. Nabi bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marat bihim lam yazkurullaha fiha." Tiada penyesalan bagi ahli surga kecuali satu. Ingat, di dunia ada satu jam hati kita lalai tidak zikir kepada Allah. Puncak kenikmatan surga adalah ketika Allah izinkan menatap Allah, melihat Allah. Siapa yang akan paling lama? Nabi bersabda, mereka adalah bagi orang-orang yang semenjak di dunia sudah cinta dan rindu kepada Allah. Mereka lah yang akan paling lama menatap wajah Allah nanti di surga. Mari jamaah sekalian, jangan tunda belajar zikir. Kita harus terus bangkit, jangan putus asa. Untuk menyelesaikan tugas hidup kita yang tinggal di ujung ini. Padatkan ibadah kita dengan amalan zikir sir. Supaya ketaatan-ketaatan kita dimudahkan oleh Allah. Mari sempurnakan wirid kita dengan bersolawat kepada Nabi kita tercinta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat ummiyah 5 kali. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah. Jalan ma'rifat ada dua, zikir dan bersolawat. Hadirkan sosok Nabi dalam hati kita, perjuangannya, kecintaannya kepada kita, ibadahnya, kesabarannya, detik demi detik napasnya lah napas perjuangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulallah. Mari angkat tangan kita di penghujung zikir ini. Allah mendengar seluruh permohonan-permohonan kita, hadirkan hatinya. Kita banyak kebutuhan, kita banyak problem yang menimpa dalam kehidupan. Kita minta solusi dan kekuatan dari Allah. Kita minta barokah rizki dari seluruh penjuru, baik dari langit maupun dari bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiin waran dhalin wala mudillin marun rahimun jawadun karim. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami, kemaksiatan dari mulai balik sampai hari ini. Ya Rabb, ya Rabb, ampuni seluruh dosa ibu bapa kami. Ya Rabb, ya Rabb, ampuni dosa keluarga kami. Ya Rabb, ya Rabb, ampuni dosa tetangga kami. Ya Rabb, ya Rabb, ampuni seluruh dosa umat ini. Ya Rabb, ya Rabb, berikan petunjuk kepada setiap langkah-langkah kami. Pastikan setiap langkah ada dalam bimbingan-Mu ya Rabb. Ya Rabb, mampukan kami mengisi lembaran-lembaran yang terakhir ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampukan kami untuk mengakhiri kehidupan ini ya Rabb dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami nanti kematian su'ul khatimah. Rabbana wasi alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Rabb, luaskan rezeki kami, rezeki zahir, rezeki batin. Ya Rabb, bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikan rezeki yang luas untuk menjadi bekal kami menjadi sahabat kami untuk beribadah dan berdakwah, ya Rob. Ya Rob, cabut kecintaan dunia dari hati kami, ya Rob. Jadikanlah kami orang-orang yang zuhud dengan dunia. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.